Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Pada hari kiamat, mengenai perhitungan amal umat manusia terbagi menjadi tiga. Tafadhal, yang pertama. Nah. Siapa golongan yang pertama dari kalangan umat manusia di dalam perkara al-hisab? Orang-orang yang tidak dihisab. Ahsan ya Hisam, barakallahu fiik. Man la yuhasab, yang sama sekali mereka tidak dihitung, artinya mereka langsung masuk surga tanpa azab. Dan ini mereka terdapat pada hadis As-Sab'in, 70,000, yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi, kemudian yang kedua, selain Hisham. Mereka yang diberi kitab amalannya dari sebelah kanan. Nah, yakni ya, hisab mada al-arb, yakni hisab yang sangat ringan. Nah, di pemaparan saja. Ini pemaparan amalan bagi kaum mukminin, dan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni atas mereka. Nah, ini merupakan golongan yang bahagia. Kemudian yang ketiga, Ahsan daya Taufik, selainnya. Naam. Selain Akhuna Taufik dan Hisham. Assalamualaikum Ustaz. Dia diseksa dengan sesuai dengan apa yang dia buatlah. Naam, artinya munakasyah. Munakasyah. Hisab yang penuh dengan diskusi dan ini berada di atas bahaya yang sangat besar. Man nuqisal hisab 'udzib, siapa yang dibahas hisabnya, dibicarakan, didiskusikan, dia akan diadab. Nah, pada sallallahu alaihi wasallam tawalla anti. Nah, fadhal dhahik. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. Kemudian المؤلف berkata, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kufur. Dan kufurnya orang yang mendustakan hari kebangkitan itu disebabkan karena dua hal, di amraini wasababain, karena dua sebab. Karena dua hal. Sebab yang pertama, li'annahu jahada ruknan min arkanil iman, dihukumi kafir karena dia telah mengingkari salah satu rukun di antara rukun keimanan. Ini bagian daripada rukun iman. Beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi. Kenapa dihukumi kafir? Karena dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan telah mendustakan kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan mengenai hari kebangkitan. Begitu pula para Rasul juga telah menyampaikan kepada umatnya mengenai Al-Ba'ath. Begitu pula kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Seluruhnya berbicara mengenai hari akhir dan hari kebangkitan. Nah, maka yang mengingkari perkara ini bahwa kafir. Dalilnya apa yang terdapat dalam surat At-Taghabun? Ayat 7. Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu. Az-za'am bimakna al-kadzib. Artinya orang-orang kafir mereka mendustakan. Mereka menganggap alla yub'athu sekali-kali tidak dibangkitkan. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kaum musyrikun dan penyembah berhala, abadatul asnam, para penyembah patung, pada zaman Nabi SAW, mereka memang mendebatkan dalam perkara ba'ats. Mereka berdebat seolah-olah tidak percaya, mereka meragukan, mereka bimbang. Tidak membenarkan, tidak meyakini perkara kebangkitan pada hari kiamat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 11-12. A'idha kunna izaman nakhira. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur dan lumat? Kita sudah berkeping-keping menjadi tulang belulang yang sudah patah, hancur. Apakah masih akan dibangkitkan juga? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Artinya kaum musyrikin mengingkari perkara ini. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana keyakinan mereka yang terdapat dalam surat Yasin ayat 78. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, luluh, remuk? Tulang belulang yang sudah lembut, sudah menjadi debu, siapa yang bisa membangkitkannya, yang menghidupkannya? Ini pengingkaran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara al-ba'ats. Begitu pula keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 35-36. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman. Apakah dia menjanjikan padamu bila telah mati menjadi tanah, sudah tulang belulang, annakum mukhrajun, kemudian kamu dikeluarkan dari kuburmu. Hayhata hayhata lima tu'adun, jauh dan jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan pada kalian, jangan percaya. Maka barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan ma'ha'ula al-kafara, berarti sama dengan mereka. Sama dengan kufar wal musyrikun. Dan Asy-Syaikh Mu'allif rahimahullah menyebutkan perkara ini karena pada zaman beliau banyak sekali di kalangan para al-A'rab fil bawadi, orang-orang badui pedalaman yang mereka berada di padang pasir, lembah, lereng perbukitan, hidup mereka berpindah-pindah, ada yang meragukan mengenai perkara kebangkitan, sehingga disebutkan di sini oleh al-Mu'allif rahimahullah. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا, mereka mendustakan orang-orang kufar, orang-orang kafir sekali-kali tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian, wa rabbi, dan demi Tuhanku, latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum, demi Tuhanku kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan atas amal perbuatan yang kalian lakukan. Wadhalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang mudah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersumpah. Bersumpah mengenai hari kebangkitan. Wa rabbi latub'athunna, demi Tuhanku kalian akan dibangkitkan. Dan min babil fa'idah, ini merupakan ihdal ayat al-thalath, satu di antara tiga ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersumpah mengenai hari kebangkitan. Hanya Allah memerintahkan nabinya untuk bersumpah mengenai hari kebangkitan. Tempat yang pertama yang terdapat, ayat yang pertama yang terdapat dalam surat Yunus ayat 53. Yunus ayat 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah ada azab yang dijanjikan itu? Qul i wa rabbi, katakan, ya demi Tuhanku, demi Rabbku, innahu lahaq, sungguh azab itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak bisa luput daripadanya, tidak bisa lari daripada hari kebangkitan. Ini sumpah yang pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hari kebangkitan. I wa rabbi. Kemudian yang kedua pada surat Saba ayat 3 sampai 4. Saba ayat 3 sampai 4. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang yang telah kufur, mereka berkata, hari kebangkitan tidak akan datang kepada kita. La ta'tina sa'ah. Hari kiamat tidak akan sampai pada kami, tidak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Katakanlah pasti datang demi Tuhanku, wa rabbi yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. At-Taghabun ayat ketujuh. Qul bala wa rabbi latub'atunna. Ini merupakan satu dari tiga ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya mengenai hari kebangkitan dan hari kiamat. Naam. Tafadhal dawi. Qala al-mu'allif wa arsala Allahu jami'a ar-rusuli mubashshirin wa munzirin wa dalilu qawluhu ta'ala rusula mubashshirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول. Kemudian Syekh menyebutkan arsalallahu jami'ar rusuli. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh para rasul dengan tujuan mubasysyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan memberikan kepada mereka peringatan. Ikhwani hafizakumullah, beriman kepada para rasul itu salah satu dari rukun iman yang berjumlah enam. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dalam hadis ini. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya. Maka wajib untuk beriman kepada seluruh rasul. Min awwalihim ila akhirihim. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ataupun yang belum Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kita imani secara global. Maka ikhwani afidhakumullah, yang mengingkari satu rasul saja, maka dia telah kufur kepada seluruhnya. Yang mendustakan, tidak percaya dengan satu rasul, berarti dia telah mendustakan semua rasul. Dan ini telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa 150 sampai 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepada rasul-rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu biba'ad wa nakfuru biba'ad. Kita beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian rasul yang lain. Mereka pilih-pilih. Percaya kepada sebagian di antara mereka, mendustakan sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dengan ucapan itu mereka mengambil jalan tengah. antara kekufuran dan keimanan. Ulaika humul kafiruna haqqa. Apa hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah sebenar-benarnya orang-orang kafir. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang yang telah kufur azab yang menghinakan. Maka yang tidak beriman kepada satu rasul, dia telah mendustakan seluruh rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 165 yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Rusulan mubasyirin, para rasul yang mereka datang membawa kabar gembira. Ketika sampai pada ayat ini, berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari kalangan ahli tafsir, mubasyirin ay bitawab man ata'ahu, kabar gembira dengan pahala, dengan ganjaran bagi siapa yang mentaatinya. Wattaba'a amrah, yang mengikuti perintahnya. Wa saddaqa ar-rusul, dan mereka membenarkan para rasul. Wa munzirin, begitu pula para rasul tersebut datang dengan memberikan kabar peringatan. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, iqabi man asani, peringatan berupa hukuman, siksaan, azab bagi yang bermaksiat kepada fa amrahu, menyelisihi perintahnya, wa kadzdzaba birrusul, dan yang mendustakan para rasul. Ini berhak untuk mendapatkan peringatan berupa azab dan hukuman. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan setelah datangnya para rasul. Enggak ada hujah lagi, enggak ada bukti bagi mereka. Alasan kita enggak pernah dengar adanya Nabi. Belum diutus kepada kita, kita enggak punya kitab. Sudah enggak ada alasan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim para rasul memberikan peringatan dan kabar gembira. Alasan mereka ini sama persis sebagaimana yang terdapat dalam surat Thaha ayat 134. Laula arsalta ilayna rasulan. Kenapa ya Allah tidak engkau utus kepada kami rasul? Fanattabi' ayatik, kita bisa mengikuti ayat-ayatmu. Min qabli an nadhilla wa naghza, sebelum kita hina dan rendah. Ini alasan-alasan orang kufar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan diturunkannya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tafadhal Allah. قال المؤلف وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. ودليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. نعم. Wa awwaluhum, kata beliau, dan rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihi salam. Wa huwa abul bashar, Nuh ini merupakan bapak umat manusia. Nah, sebagaimana ikhwan yang hafizakumullah yang terdapat di dalam kitab-kitab tarikh, sejarah, sirah, bahwasanya julukan Abu al-Bashar bapaknya manusia itu disebutkan kepada tiga orang. Ketiga-tiganya disebut dengan Abul Bashar. Nah, yang pertama adalah Adam alaihi salam. Nah, ini Abul Bashar. Bapaknya umat manusia dan ini ma'ruf, diketahui, masyhur, terkenal. Nah, tersohor, diketahui seluruh bahwasanya Adam alaihi salam merupakan manusia pertama. Kemudian yang kedua adalah Shin Ya Tha. Siapa ini? Anaknya Adam. Shin ibn Adam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh. Beliau mengatakan, فَمِنْهُ كَانَ النَّسَلْ. Dari Syith ini saja yang memiliki generasi. Artinya anak-anak Adam, mereka enggak punya keturunan. Enggak punya anak, enggak punya cucu. Kecuali Syith ini. Kata Imam At-Tabari, وَإِخْوَتُهُ لَمْ يَتْرُقْ عَقَبًا. Adapun saudara dan saudari dari Syith ini tidak meninggalkan apapun. Artinya enggak meninggalkan keturunan, enggak meninggalkan anak, enggak punya cucu. Sehingga yang memiliki keturunan dari anaknya Adam hanyalah Syith saja. Sehingga beliau dikenal dengan Abul Bashar setelah Adam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nuh alaihi salam. Nah, antum ketahui bahwasanya terjadi banjir bandang di muka bumi dan tidak selamat dari umat manusia kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Dan mereka berjumlah 80 orang. Wa kanu tamanuna insanan. Ada 80 insan manusia. Setelah banjir ini surut, air sudah tidak ada. Banau lahum masakin. Mereka membangun rumah-rumahnya, tempat tinggal. Ketika mereka sudah terdampar, ketika mereka sudah menepi di daratan, mereka membangun rumah. Nah, kemudian ikhwani hafizahumullah, terdapat dua periwayatan. Yang pertama, dari 80 orang tersebut, tidak ada yang punya keturunan kecuali Nuh dan anaknya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ikhwani hafizakumullah, asabahum waba' famatu. Setelah mereka turun dari kapal, mereka membuat tempat tinggal, kemudian mereka terjangkit wabah. Sehingga meninggal 80 orang ini kecuali Nuh dan anaknya. Ini disebut di dalam Mu'jamul Buldan. Kata beliau, wa huwa Abul Bashar kulluhum. Nuh ini bapak manusia secara keseluruhan. Dan ini merupakan bukti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 77. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ. Kami jadikan, ini berbicara mengenai Nuh dalam surat As-Saffat tersebut. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ, kami jadikan anak-anaknya Nabi Nuh, هُمُ الْبَاقِينَ, yang melanjutkan keturunan yang masih tersisa, sehingga Nuh alaihi salam merupakan abul bashar. Kembali kepada kitab, wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau merupakan khatam al-mursalin, penutupnya para rasul, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Al-Ahzab ayat 40. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu ayah di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Ya. Awalnya Nuh, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Thauban, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku ini penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Oleh sebab itu salah satu nama beliau adalah Al-Aqib dan Al-Muqaffi, yang artinya penutup. Tidak ada nabi setelah beliau kecuali hari kiamat. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, dari penjelasan ini, dari akidah ini, dari manhaj ini, dari keyakinan ini, aku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kafir. Enggak hanya itu, faman saddaqahu, barang siapa yang mempercayainya. Bahwasanya akan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mengaku sebagai nabi, tapi dia percaya akan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun juga kafir billahil azim. Yang mengaku nabi kafir, yang mempercayai adanya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dihukumi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi dari India. Ya, permulaannya dia mengaku sebagai Isa, kemudian ia da'in nubuwa, setelah itu mengaku dirinya sebagai nabi tersendiri dan memiliki apa, atba', para pengikut yang disebut dengan Al-Qadianinya. Ini sempalan Al-Qadianiyah sekte. Nah, Al-Qadiyaniyah ini firqatun kafirah kharijah anil Islam, firqah kafir, golongan kafir yang keluar dari koridor keislaman. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yab'ath dajjalun, hatta yub'ath dajjalun kadzabun, sampai dibangkitkannya para dajjal pendusta pembohong, qariban min 30, mendekati angka 30, 30 nabi, 30 dajjal, 30 pendusta, 30 pembohong. Mengaku mereka nabi, mengaku mereka rasul. Nah, ini merupakan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terbukti ada umat manusia yang mengaku dirinya sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. والدليل على أن أولهم نوح. Dan dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Qauluhu ta'ala, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika, kami telah mewahyukan kepadamu. Kepadamu di sini khitab lin nabi. Yang diajak berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kami mewahyukan kepada engkau kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kita wahyukan kepada Nuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul, Nuh rasul. Wa annabiyyina min ba'dihi, dan begitu pula kami wahyukan kepada para nabi-nabi setelahnya, yaitu setelah Nuh. Maka ikhwani hafizakumullah, tidak ada Rasul sebelum Nuh, sebagaimana tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika hadis syafaat, umat manusia meminta syafaat, pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Nuh pada hari kiamat dan mengatakan, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Ya Nuh, beri syafaat kepada kami. Engkau merupakan rasul pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim ke muka bumi. Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul ard, penghuni bumi. Maka ikhwani afidhakumullah, Nuh merupakan rasul yang pertama. Tidak ada rasul sebelum beliau. Dan ini menunjukkan kepada kita kesalahan sebagian ahli sejarah yang mereka menganggap bahwasannya Idris itu rasul pertama sebelum Nabi Nuh. Ini merupakan pendapat yang salah, pendapat yang marjuh, enggak rajih, pendapat yang enggak kuat, pendapat yang keliru. Dengan apa dalil yang kita baca? Pada ayat ini yang disebutkan adalah Nuh terlebih dahulu. Bahkan yang nampak ikhwani hafizakumullah bahwasanya Idris itu merupakan nabi dari kalangan Bani Israel. Artinya datang jauh setelah Nabi Nuh alaihi salam. Maka ikhwani hafizakumullah, tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh karena beliau yang pertama. Dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW karena beliau sebagai penutup. Karena beliau sebagai akhir ar-rusul wal mursalin. Adapun Isa memang rasul. Turun di muka bumi, na'am, akan tetapi beliau hakim. Menghukumi kembali menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Nabi Isa ini merupakan salah satu ummatun Muhammadiyah. Salah satu umat Nabi SAW. Ketika turun di muka bumi mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada beliau di langit. Sebelum diturunkan. Sehingga di muka bumi Isa ibnu Maryam menghancurkan salib. Membunuh babi dan anjing, memerangi kaum Yahud dan Nasara, dan berhukum kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad afdhalus salat والتسليم. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kalau kita melihat definisi sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya An-Nuzha, Nuzhatun Nazar, Ibnu Hajar menyebutkan definisi sahabat, man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Yang dimaksud dengan sahabi adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yantabiq ala Isa. Kalau kita lihat dari sisi ini, Nabi Isa alaihi salatu wassalam masuk pada arti sahabat. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, Al-Imam Al-Zahabi, beliau membuat satu kitab yang berjudul Tajrid Asma As-Sahabah. Penyebutan nama-nama sahabat. Beliau satu persatu itu. Tajrid Asma As-Sahabah. Di antara yang beliau sebutkan nama-nama para sahabat, kata Imam Al-Zahabi, Isa ibnu Maryam. Nabiyun wa sahabi. Isa itu nabi dan sahabat. Kenapa? Li'annahu ra'a. Karena Isa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Kata Imam Adz-Dzahabi, fahuwa akhiru sahabati mauta. Isa merupakan sahabat terakhir yang meninggal nanti di akhir zaman. Lain bagaimana yang sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasanya Isa minas sahabati faqat. Hanya Isa saja yang dikategorikan sebagai sahabat, duna sa'iril anbiya, tidak seluruh nabi. Ibnu Hajar menyebutkan tiga sebab. Yang pertama, kata beliau, li'annahu hayyun fis sama', hanya Nabi Isa yang hidup, Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke langit. Kalau nabi-nabi yang lain, mereka telah wafat. Sebab yang kedua, ijtama'an nabi. Isa telah bertemu dengan Rasulullah sebelum naik ke langit yang ketujuh. Sebab yang ketiga, yanzilu fi akhiriz zaman. Isa ibnu Maryam turun sebelum hari kiamat, di akhir zaman, berhukum dengan syariat Islam. Kata beliau, fahadihi thalath, dengan tiga poin ini, dengan tiga sebab ini, yadkhulu fi ta'rifi sahabi. Isa ibnu Maryam masuk di dalam definisi sahabat. Maka ikhwani hafizakumullah, nah, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Isa berhukum dengan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan syariat Islam. Ini yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah biiznillah kita akan selesaikan kitab al-usul ats-tsalatsah biiznillah pada dua kali pertemuan mendatang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair. Barakallahu. Ana tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.